kita memang kadang lemah, bukan berarti tak berdaya. Kita hanya bisa berusaha, kita memang kadang resah, bukan berarti hati tak tenang. Kita hanya bisa berdoa, jangan pernah menyerah, dan jangan sampai terserah. Jika kita tak mampu berdiri sendiri, jangan pernah berhenti, dan jangan sampai terhenti. Langkahkan kaki menggapai mimpi, jangan anggap mimpi ini cuma angan-angan saja. Pastikan bisa menggapainya. Kita memang kadang lemah, bukan berarti tak berdaya. Kita hanya bisa berusaha, kita memang kadang resah, bukan berarti hati tak tenang. Kita hanya bisa berdoa, jangan pernah menyerah, dan jangan sampai terserah. Jika kita tak mampu berdiri sendiri, jangan pernah berhenti, dan jangan sampai terhenti. Langkahkan kaki menggapai mimpi, jangan anggap mimpi ini cuma angan-angan saja. Pastikan bisa menggapainya. Pastikan bisa menggapainya. Pastikan bisa menggapainya.